jika mungkin ku kembali untuk mengisi harimu yang jelas hati. Jauh darimu, aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujur ku hanya seorang lelaki kadang tak lepas dari godaan. Harus ku miliki kesempatan untuk menyayangmu lagi. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujur ku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan. Adakah yang telah mengganti aku? Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujur ku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan. Jujur ku hanya seorang lelaki yang terkadang tak lepas dari godaan.